Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Mari kita lanjutkan alhamdulillah apa yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari risalah beliau. Kita lanjutkan perkataan Syaikhul Islam wa kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wastun fi nihal kama anna milatal Islam wastun fil milal. Ahlussunnah itu pertengahan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Kelompok-kelompok firqatul dhalalah. Sebagaimana milah Islam itu pertengahan di antara agama-agama yang ada. Bainal milal atau adyan. Contoh keyakinan tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Islam Yahudi mengatakan Isa adalah anak jadah, anak zina. Nasrani mengatakan tentang Isa adalah anak Allah. Maka adapun Islam mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah. Ini yang akan menepis sikap hulu kepada Nabiullah Isa dan wa Rasuluh, dan Isa Rasul Allah Ta'ala, yang akan menepis sikap pelecehan kepada Nabiullah Isa. Ahlu Sunnah wastun bainal nihal kama annal bilal Islam wastun fil milal. Jadi Ahlu Sunnah itu pertengahan di antara semua firqah-firqah yang ada, sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Wa minal ma'lumi anna ahla sunnati wal jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum attabi'una lahum bi ihsanin wa man sara ala man hajihim wa salaka tariqatihi wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan telah maklum, sesuatu yang telah diketahui, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah para tabi'in, para pengikut sahabat dengan cara yang terbaik. Dan siapa saja yang mengikuti manhaj mereka, meniti jalan mereka sampai hari kiamat kelak. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Walam yatasamma Ahlu Sunnati wal Jamaah bihadal ismi, dan Ahlu Sunnah tidaklah menamai dengan nama ini, itu nama Ahlu Sunnah wal Jamaah ini, illa ba'da ma dhaharat al bid'ah, kecuali setelah munculnya bid'ah-bid'ah. Dulu zaman Kanjeng dulu zaman Rasulullah SAW itu ada hanya dua, Islam dan kufur. Islam dan kafir. Yang mengimani Rasul dengan agama Islamnya maka dia muslim. Yang mengingkari Rasulullah SAW, maka dia kafir. Ini adalah ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sepeninggal Rasulullah itu seperti yang Nabi sampaikan, mayya isminkum fasera ikhtilafan kathira, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, maka akan muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka muncullah berbagai macam bid'ah-bid'ah. Intinya seperti ada bid'ah khawarij, ada bid'ah Syiah Rafidhah, ada bid'ah Mu'tazilah, ada bid'ah Qadariyah, bid'ah Jahmiyah, bid'ah-bid'ah yang kemudian bermunculan, yang sangat macam, yang sangat banyak ragamnya. Maka untuk membedakan dengan firqatul dhalalah yang semuanya mereka menisbatkan kepada Islam, Jahmiyah ya mereka menisbatkan kepada Islam, Khawarij, Syiah menisbatkan kepada Islam, kemudian Sufiyah menisbatkan kepada Islam, semua firqatul dhalalah menisbatkan pada Islam. Maka untuk membedakan dengan firqatul dhalalah, dimunculkanlah nama yang menjadi ciri khas orang-orang yang mereka betul-betul tetap memegangi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ta'addadat firqatul dhalal. Dan nama ini muncul setelah munculnya bid'ah-bid'ah, kemudian bermunculannya firqah-firqah yang sesat. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi. yang setiap firqah-firqah ini semuanya itu mengajak kepada bid'ahnya. Yang Jahmiyah mengajak untuk mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Khawarij mengajak untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, yang Mu'tazilah mengajak untuk yaitu mengingkari sifat Allah, kemudian mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Sufiyah mengajak dengan segala akidah penyimpangannya, semuanya mengajak kepada bid'ahnya itu. Wahawahu, dan mengajak kepada hawa nafsunya, mantisabim fi dhahirah ilal Islam, bersama itu mereka menisbatkan secara zahir kepada Islam. Sehingga orang seperti orang sekarang juga bingung, jane Islam sing ndi to yo? Ayo Islam ki yo Islam, kelompokmu yo Islam. Sehingga sekarang kalau kita ngomong-ngomong juga, nek Islam kelompokmu piye? Islam kelompokmu. Lah karena memang mereka taunya membaca itu Islam macam-macam. Ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Sehingga ngobrol pun dia bilang kelompokmu itu, kelompokmu. Sehingga Islam kelompokmu menunjukkan tentang memang sudah menjadi imidnya orang itu Islam berkotak-kotak. Islam bermacam-macam. Min huna. Kana labuda li ahli al-haqqi ayu'rifu bi asma ayu arifu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari sini atau berangkat dari sini atau dengan alasan ini, alasan apa tadi ikhwan? Alasan apa? Indra. Iya, banyaknya kelompok-kelompok ahlul bidah yang mereka secara zahir juga menisbatkan dengan Islam, mengajak kepada Islam, padahal mereka itu mengembangkan bid'ah dan penyimpangannya. Maka dengan alasan ini, mesti ahlul haq harus memperkenalkan nama yang membedakan dengan mereka. Min ahlil ibti, yang membedakan dari ahlul hawa dan ahlul ibtidak di ahlul bid'ah. Yang mereka menyimpang dari agama Allah Ta'ala dalam masalah akidah mereka. Fadhaharat hina'idin asma'uhum asyariyah al-mustamadah minan nusus syar'iyah. Maka kemudian setelah itu muncul nama-nama yang syar'i, nama-nama yang menunjukkan identitas mereka, nama-nama yang terambil dari nas-nas syar'i, sehingga nama-nama yang masyru'. Famin asma'ihim, di antara nama mereka itu adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ada dalilnya, ada hadisnya. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ada hadisnya. Al-Firqatu Najiyah ada hadisnya. At-Taifah Al-Mansurah ada hadisnya. Nama Ahlul Hadis wal Athar ini adalah memberikan nama, mengambil dari hakikat perkaranya. Ini adalah nama-nama yang mereka akan angkat dalam rangka untuk membedakan dengan ahlul bidah, dengan ahlul ahwa. Dalam rangka untuk membedakan ini orang yang mereka betul-betul ingin meniti jejak warisan Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mereka telah menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma tasamat ba'du tawaib al-mubtadi'ah bi ahli sunnah, ketika Al-Sunnah memunculkan nama-nama itu semuanya, ternyata ada ahlul bid'ah yang mereka itu menamakan dirinya dengan Al-Sunnah. Ya, kalau sekarang juga antum kenal sendiri, kelompok yang mereka bid'ahnya buahnya, perilaku syiriknya buahnya, tapi kemudian namanya juga Al-Sunnah. Bahkan mengeklaim di Al-Sunnah yang sejati ya kita ini. Lianin rokok kabeh. Lihatnya rap bener kabeh. Kalau mereka masuk surga itu karena ketulung kita. Sombong banget. Omongannya itu udah enggak terkontrol sama sekali. Dengan rumusan yang aneh. Rumusan aneh. Al-Sunnah itu, Al-Sunnah wal-Jamaah itu rumusannya, akidahnya As'ari, fikirnya Syafi'i, suluknya Ghazali. Inilah rumusan Al-Sunnah wal-Jamaah. Ya dengan namanya aja enggak cocok. Ahl, itulah ada ahl keluarga, ahlul bait. Orang yang berusuhan di rumah itu, tahu kamarnya, mau keluar masuk rumah itu, penghuni rumah itu. Sehingga yang paling tahu persis tentang rumah itu. Ahlus sunnah, ya artinya orang yang betul-betul mereka akrab dengan sunnah. Sunnah itu menjadi memang bagian hidupnya. Ahlus Sunnah. Nah, ini Ahlus Sunnah tapi kok rumusannya akidahnya As'ari, kemudian fikihnya Syafi'i, kemudian apa suluknya Ghazali. Sekilas pun orang enggak bisa terima. Lantas terus orang yang mereka berakidah suluk As'ari bagaimana? Berarti Abu Bakar Siddiq itu pengikutnya Imam Abu Hasan Al-As'ari. Kemudian Umar Khattab juga pengikutnya Abu Hasan Al-As'ari. Padahal lahirnya duluan Abu Bakar. Ini tentu rumusan yang tidak pas. Kemudian, hum wa hum laisu ala mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Padahal orang yang mengatakan dirinya ahli sunnah itu, mereka ini bukan orang yang berkeyakinan yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya akidah yang menyimpang. Praktek-praktek beragamanya banyak yang menyimpang. Sehingga klaim ahlus sunnah itu menjadi klaim yang perlu untuk dibuktikan. Mana yaitu letak keahlus sunnahannya itu. Min hunna. Tasamma ahlus sunnah wal jamaah bisalafiyin. Ketika ahlus sunnah itu namanya tadi adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang paling terkenal. Ternyata ada ahlul bid'ah yang mereka juga menamai dirinya dengan ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah kemudian menamai dirinya dengan salafiyin. Dengan salafiyin. Wa atlaqu ala da'watim ad-da'wah salafiyah. Dan mereka memutlakkan nama dakwahnya dengan dakwah salafiyah. Faqayyatu tiba al-kitab wa sunnah bifahmi salafi salih minas sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin mimman urifa bitamasuki bi sunnah wal imamah fiha wastina bil bid'ah wa tahdhiri minha. Kemudian mereka ini mengikatkan diri mereka dengan itiba kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh dari kalangan para sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, yang mereka ini dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan imamah, yaitu kepemimpinan, yaitu al-jamaah, bergabung dengan penguasa muslim, dan menjauhkan dari bid'ah, dan memperingatkan manusia dari bid'ah. Ini ahlus sunnah yang dibawakan oleh para ulama. Mereka dikenal dengan berpegang teguhnya dengan sunnah dan kepada penguasa kaum muslimin, serta memperingatkan dari bid'ah dan menjauhkan dari segala macam bentuk, yaitu bid'ah. Sehingga sekali lagi, asalnya nama itu hanya satu, Islam. Kemudian, bermunculanlah bid'ah-bid'ah yang ada. Maka, ahlul haq ini bagaimana caranya bisa membedakan dengan ahlul bid'ah yang ada itu, maka dimunculkanlah nama-nama yang terambil dari nas-nas syariat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taif al Mansurah, Al Firqatun Najiyah dan semisalnya. Ternyata dalam perkembangannya Ahlul Bid'ah itu juga menamai dirinya dengan Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah pun itu membedakan lagi, membuat spesifikasi nama lagi dengan istilah Salafi, Salafiyin, orangnya Salafiyin, para pengikut Insalaf, Manajus Salaf. Orang-orang mereka menisbatkan agamanya dengan para Yedi Salaf. Kemudian walamma waqad amarana Allah bittiba'i sahabah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi, waqtifa'i atharihim dan meniti jejak mereka, wasuluki manhajihim dan melalui dan mengikuti manhaj mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Siapa yang masuk dalam man anaba ilayya? Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ilallah fayajibut tiba asabilih wa aqwaluhu wa waqtihi wa i'tiqadatuhu min akbari sabili wa dalilu ala an annahum munibuna ila Allah ta'ala an Allah qad hadahum wa qad qala wa yati ilaihi man yunib. Allah menegaskan, ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, wa kullun minas sahabah, Semua dari pribadi para sahabat Nabi, semua para sahabat Nabi itu adalah munibun ilallah, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib itu adalah taubat plus. Taubat yang disertai dengan semangat untuk membangun amal saleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munib. Semua para sahabat adalah munibun ilallah. Maka wajib mengikuti jalan mereka, wajib mengikuti perkataan-perkataan mereka, wajib mengikuti keyakinan-keyakinan mereka, yang perkataan pendapat mereka, akidah mereka, jalan mereka adalah sebesar-besar jalan kebenaran, dan dalilnya adalah firman Allah bahwa, dan dalil bahwa semua para sahabat adalah munibuna ilallah adalah firman Allah Ta'ala, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan petunjuk ke jalan Allah orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga semua para sahabat, ada orang mereka di atas hidayah, dan orang-orang mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad radhiyallahu anhu, waqad radhiyallahu anis sahabah, wa amman tabi'ahum bi ihsanin, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridai para sahabat Nabi dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Sebagaimana ayat yang Allah bawakan dalam surat Al-Baqarah, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiquna al-awwalun, mereka yang pertama-tama generasi awal menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditakyin. Siapa mereka itu? Minal muhajirin wal anshar, dari kalangan muhajirin dan anshar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, yang ketiga, orang yang mereka mengikuti muhajirin dan anshar dengan cara yang baik. Bi ihsanin, yaitu mengikuti mereka dengan sebaik-baik pengikutan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtal anhar, Allah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Al fawzul azim, hakikat keberuntungan itu adalah ketika seorang dimasukkan Allah ke dalam surga, diselamatkan di neraka, itulah hakikat keberuntungan. Dan semua Allah kaitkan sukses gagal itu hakikatnya ketika sukses dan gagal di akhirat. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Orang yang merugi itu adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak dari kiamat. Karena kalau udah rugi di akhirat, bangkrutnya itu enggak bisa ditolong dengan apapun. Mau antum jadi konglomerat, penguasa dunia, mau jadi apapun, itu enggak bisa dipakai untuk mengangkat kerugian Anda. Sehingga di dunia ini ada dua kelompok yang mereka ini sukses dunia tapi bangkrut di akhirat. Yang kedua, saksa yakni orang yang bangkrut dunianya tapi dia sukses akhirat. Atau kemudian lagi ada yang mereka dibilang sukses dunia, sukses akhirat. Orang yang di dunia sukses tapi di akhirat bangkrut, hakikatnya bangkrut. Karena kesuksesan dia di dunia tidak akan bisa dipakai untuk menutup kesuksesan bangkrutan di akhirat. Orang yang di dunia itu bangkrut tetapi di akhirat sukses, maka sukses akhirat itu akan betul-betul melupakan semua kesengsaraan dunia. Kalau di dunia sukses, akhirat sukses, itulah yang menjadi idam-idaman setiap ini orang dari kalangan kaum muslimin. Nabi pernah katakan, sekilas gambaran tentang orang yang sukses dunia tapi mereka bangkrut di akhirat, yu'ta yaumal qiyamah ayu'ta birajulin yutabi'an ami ahli dunia yaumal qiyamah. Dari kiamat kelak akan didatangkan bi anami ahli dunia, orang yang paling nikmat dari kehidupan dunia, paling sukses tentang kehidupan dunia mereka, sehingga paling glamor, paling suki, paling semuanya paling mendapatkan yang paling di dunia itu. Tapi dia min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Faiz bagosip kuatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya, wahai hamba, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Hal ra'aita na'iman qad? Wallahi la ya Rabb, kata dia, demi Allah tidak ya Rabb. Padahal dia mungkin ratusan tahun dari lahir ceprot sampai mati itu mungkin nikmat terus. Dan itu enggak ada. Di dunia enggak ada cerita seperti itu, enggak ada. Ono senang, ono susah. Tapi seandainya dia itu dari awal sampai akhir itu paling nikmat hidupnya, tapi dia min ahli nar, sekali dia dicelupkan ke neraka itu, maka sudah menghilangkan semua kesan nikmat yang pernah dirasakan di dunia. Apalagi kalau guna membandingkan umur dia dengan umur akhirat, satu hari di sisi Allah, inna yawman inda rabbika ka'al fisanatin mimata utun. 1000 tahun dalam hitungan kita. Sehingga kalau Anda punya umur 100 tahun di dunia ini, dalam hitungan hari di sisi Allah Ta'ala hanya 1, atau hanya 2,4 jam. Karena 100 per 1000, 1 per 10 dari 1000, sehingga hanya 2,4 jam. Itu kalau 100 tahun. Kalau kurang dari itu ya berarti lebih pendek lagi. Falaisa minal ibtida fi syai'in ayyatasamma ahlus sunnati wal jamaah bi salafiyin. Bukan merupakan bid'ah sedikit pun, sama sekali bukan bid'ah penamaan ahlus sunnah wal jamaah dengan salafiyin. Karena di antara tuduhan ahlul bid'ah suka nuduh-nuduh apa yang di namakan atau apa yang disampaikan oleh ahlus sunnah dengan tuduhan bid'ah. Contohnya di antaranya juga adalah pembagian tauhid yang tiga itu bid'ah. Itu bid'ah karena di zaman Nabi enggak pernah ada pembagian tauhid yang tiga. Ada enggak Nabi mengatakan yaitu qala Rasulullah sallam at-tauhid itu salah satu anwa, tauhid ada tiga macam, rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Maka ini adalah bid'ahnya salafi. Membagi tauhid menjadi tiga. Maka gimana cara jawabnya kuat? Jawabnya gimana? Itu bid'ahnya salafi. Tukang bid'ah-bid'ahkan, tapi dia sendiri yaitu terjebak dalam bid'ah. Gimana jawabnya? Yang pertama, penyebutan tentang tiga tauhid itu sudah ma'ruf di zaman para salaf. Silahkan nanti dibaca dalam bukunya Syekh Rozak tentang Taqsimut Tauhid. Sehingga tahun-tahun 300-an, jauh sebelum Syekhul Islam Taimiyah, jauh sebelum Syekh Muhammad Ibn Wahab, maka mereka sudah berbicara tentang tauhid dengan ungkapan rububiyah, dengan ungkapan uluhiyah, dengan ungkapan asma sifat, mereka telah bicara. Bisa dibaca sendiri. Yang kedua, bahwa mengangkat pembagian tauhid menjadi tiga itu dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid. Biar orang paham hakikat tauhid itu seperti apa. Dan semua disiplin ilmu itu memunculkan istilah untuk memahamkan manusia kepada hakikat perkaranya. Sekarang ada enggak ahlul bid'ah yang paling bid'ah, ahlul bid'ah yang paling dekek bid'ahnya itu, yang membid'ahkan ilmu nahwu sorof? Ada enggak? Zaman Kanjeng Nabi ada enggak ilmu nahwu sorof? Ada enggak? Nabi pernah enggak daurah nahwu sorof dengan para sahabat? Enggak ada. Oh, mereka sudah lahir ceprot itu, sudah bahasa Arab. Sudah ngerti bahasa Arab. Mereka ini seorang-orang yang mereka memang sudah fasih bahasa Arab. Lah, kapan ilmu nahwu sorof itu dimunculkan? Kapan, ikhwan? Ilmu nahwu sorof dimunculkan kapan? Bukan tahunnya, yang saya tanyakan bukan tahun piro, enggak. Tapi kapan ilmu itu dimunculkan? Atau latar belakangnya apa dimunculkan itu? Ya. Setelah Islam tersebar dan banyak orang-orang yang masuk Islam dan Arab mulai Ketika telah terjadi praktek-praktek yang salah dalam berbahasa Arab, khususnya ketika Islam sudah mulai tersebar ke luar Arab, sehingga banyak orang yang masuk Islam tapi nggak ngerti bahasa Arab, kemudian banyak orang mereka salah dalam mempraktikkan bahasa Arab, maka para pakar bahasa Arab kemudian merumuskan ilmu bagaimana menuntun mereka untuk bisa kembali berbahasa Arab yang benar. Sehingga ini adalah sarana untuk memahamkan berbahasa Arab yang benar sehingga dimunculkan ilmu nahwu shorof. Demikian pula berkaitan dengan para ulama yang mau kita menjadi tiga ini untuk memangkan orang dikatakan bertauhid itu kalau sudah gini loh. Kalau belum gini namanya belum bertauhid. Dan untuk gini-gini kan itu perlu untuk kemudian dijelaskan gini-gini-gini. Kalau kamu baru percaya kepada Allah saja itu belum dikatakan bertauhid. Bertauhid itu kalau kamu sudah percaya kepada Allah lalu beribadah kepada Allah dan ibadahmu itu total hanya untuk Allah semata-mata. Itu perlu dikatakan bertauhid. Nah, untuk menjelaskan gitu perlu ada dituting-tutingkan itu gini, gini, gini. Sama dengan sekarang para ulama mengeluarkan ya ini pelajaran hukum Islam. Ada wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Ada nggak dalilnya ini? Nggak ada. Tapi hakikatnya ini ada nggak dalam agama kita? Ya ada, sudah ada dalam agama kita, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu sudah ada. Ah, kenapa para ulama perlu untuk merumuskan ini, menjelaskan ini? Ya, karena berkepentingan untuk menjelaskan, untuk memudahkan mereka memahami. Dan nanti kalau mereka itu meninggalkan, konsekuensinya seperti apa? Ini semuanya adalah dijadikan para ulama dalam mereka untuk memudahkan, mengantarkan kepada memahami sesuatu perkara. Sehingga mereka jelas hakikatnya itu. Sehingga ahlul bid'ah itu, mereka kalau ngeritik salafi ya hanya asal-asalan saja. Pembagian tauhid yang tiga, trinitas. Akidahnya Nasrani, salafi itu kayak Nasrani. Trinitas akidahnya itu. Tauhid telu. Gimana? Bantahnya sama ikhwan. Gimana? Tauhid telu. Tauhid hanya satu. Maka Wahabi itu memang suka buat bid'ah-bid'ah dan akidahnya rusak. Gimana? Para salaf ketika membahas tauhid yang tiga ini, fokusnya bukan tiga. Apa fokusnya yang kuat? Fokusnya apa? Fokusnya menjelaskan hakikat tauhid. Mudengo, tauhid itu kayak gini, dijelaskan. Sehingga ada ulama yang jelaskan tauhid bagi dua. Ada ulama yang bagi tauhid jadi empat. Ada ulama yang begitu juga menjadi tiga, sehingga fokusnya bukan dua, tiga, empatnya itu, tapi fokusnya itu dalam rangka memudengkan orang, memamkan orang tentang hakikat tauhid dengan cara menunjuk-nunjukkan ini loh, namanya bertauhid yang berarti dengan cara begini. Itu hanya sekedar pembahasan ilmiah. Ini adalah apa yang dimunculkan oleh para ulama. Demikian pula ketika para ulama munculkan nama salafi. Ini nama bid'ah. Salafi bid'ah membuat kelompok-kelompok sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini bukan bid'ah sama sekali kata beliau. Inna mustalah as-salaf yusawi tamaman mustalah ahli sunnah wal jamaah. Karena istilah salafi ini persis sama plek dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Inna mustalah as-salaf mana? Yutraku dzalika bi ta'ammuli istima'i kulli min al-mustalah min mustalahain fi haqqi sahabah. Fahum as-salafus salih. Hum Ahlussunnah. Wa kama yasihu lana al-qaul sunni nisbatun ila ahli sunnah. Yasihu lana al-qaul salafi nisbat ila as-salafin ila as-salaf la farq. Beliau mengatakan penamaan salafi bukan beda sama sekali. Karena penamaan salafi ini persis sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Diketahui dari mana? Diketahui dari yakni perenungan, ta'amul, berkumpulnya dua istilah ini pada haknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Salafi artinya nisbat pada salaf. Nisbat. II itu sifat, nisbat. Andalusi orang Indonesia. Arabi orang Arab. Salafi itu orang salaf. Ahlus sunnah wal jamaah itu nisbatnya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Quran sunnah dengan para sahabat. Salafi nisbatnya bukan kepada salaf. Dan salaf itu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Sehingga antara ahlus sunnah wal jamaah dengan salafi itu adalah plek sama. Plek sama. Mereka juga pakai nama salaf. Pondok salaf, pondok salaf. Dipakai mana salaf. Tapi kemudian yang ini dikatakan dengan istilah apa? Salafi Wahabi. Kita salafi yang asli, seli-seli. Yang mereka salafi Wahabi. Sehingga berusaha untuk yaitu menyisihkan orang-orang yang mereka betul ingin mengikuti para manhajus salaf dengan cara yang hak. Kemudian, wa inna ba'da wujudil firaq wa khusulil iftiraq asbaha madrulus salaf muntabiqan ala hafa ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaji wal manhaf tabaqan li fahmi sahabah wal qurun al mufaddalah. Setelah munculnya berbagai macam firqah-firqah itu, terjadinya berbagai macam iftiraq, maka penamaan salaf ini sangat tepat. Ala man hafadha ala salamatil aqidah wal manhaj, bagi orang yang mereka ingin menjaga akidah dan manhajnya itu manhaj yang hak, maka pilihan nama salaf ini adalah nama yang tepat bagi orang yang mereka ingin menjaga akidah dan manhajnya betul-betul mengikuti Nabi dan para sahabat. Tabqan li fahmi sahabah wal quril mufaddalah, sehingga mencocoki dengan paman para sahabat dan kurun yang utama sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muratif lil asma'i syar'iyyah al-ukhra li ahli sunnah wal jamaah. Sehingga penamaan istilah salaf ini muratif, sinonim, apa namanya? Sama saja nama lain. Sehingga salaf ini hanya nama lain dari nama-nama syar'i yang lainnya bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Ada nama Ahlussunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, Thaifah al-Mansurah, Firqatun Najiyah, kemudian apa lagi? Ahlul Hadits al-Athar, ini semuanya nama yang sama. Nama yang sama. Termasuk nama Salafi ini. Hanya memiliki nama yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Hakikat yang dikandung adalah sama. Wa anna da'wata ila tiba'is salaf au da'wata salafiyah innama hiya da'watun ilal islamil haq wa ila sunnatil mahdhah. Sesungguhnya dakwah kepada mengikuti salaf, ajakan untuk mengikuti salaf itu atau dakwah salafiyah itu adalah hakikatnya dakwah mengajak kepada Islam yang hak, mengajak kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal autah ilal islam, dan dakwah untuk mengajak kepada kembali kepada Islam, kama unzil, sebagaimana Islam yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, wa talqa, dan Islam yang sampai kepada Nabi. Islam yang wa talqahu anhu ashabu al-kiram, Islam yang para sahabat mengambil Islamnya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna hadhi dakwah haqqun. Dakwah yang mengajak kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang dipelajari oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hakikat dakwah yang hak. Wal intisab ilaiha haqqun, dan menisbatkan diri kepada dakwah seperti ini adalah dakwah yang hak, an-nisbat yang hak. Yaqulu Syaikhul Islam Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Taimiyah, la'iba 'ala man athara madhhab as-salaf, tidak ada celahnya sama sekali orang yang mereka menampakkan bermadhab salaf. Beda dengan orang mereka menampakkan bermadhab pribadi-pribadi, saya bermadzhab fulan, fulan, fulan, fulan. Kalau bermadzhab fulan itu, asalnya boleh-boleh saja, yang penting tidak fanatik madhab. Karena orang yang diikuti ini tidak maksum. Tapi kalau madhab salaf, itu maksum. Itu maksum. Boleh orang bermadzhab Syafi'i, bermadzhab Hambali, bermadzhab Maliki, karena madhabnya tempat mengambil. Madhab tempat mereka mengambil atau pergi mengambil pendapatnya. Dan biasa murid itu mengambil pendapat guru biasa. Yang tidak boleh itu kalau dia menjadikan pendapat gurunya itu kayak pendapat Nabi. Gak mengenal salah. Sehingga kalau sudah bermadhab Syafi'i tidak boleh punya, tidak boleh lintas madhab. Harus Syafi'i murni. Ini sama dengan menjadikan Imam Syafi'i sebagai Nabi. Apalagi kenyataannya orang mereka menisbatkan madhab Syafi'i itu enggak buahnya acara Imam Syafi'i yang enggak dipraktekkan. Baik secara akidah maupun secara fikih. Sehingga hanya klaim bermadhab yakni Syafi'i. Sama dengan orang berakidah As'ari. Banyak yang mengklaim akidah As'ari tetapi prakteknya itu sungguhnya akidah salaf. Contoh umumnya As'ari mengatakan yakni Allah ya tidak di atas. Atau ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Sekarang orang awam atau yang diklaim kita ini mayoritas madhab As'ari. Ya kalau bilang-bilang apa-apa pasti mengatakan sudahlah kita serahkan kepada yang di atas. Ini salaf atau As'ari? Hah? Ini salafi. Yang kalau gitu salafi. Kita serahkan yang di atas. Datanya gini. Tidak ada mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana. Atau kita serahkan kepada yang di mana-mana, enggak ada. Sehingga banyak orang yang mereka mengeklaim madhab ini, tetapi prakteknya justru banyak bertentangan dengan yakni, pemimpin madhab tersebut. Tidak aib, kata beliau, menisbatkan, menampakkan bermadhab salaf itu enggak aib. Wantasaba ilaihi dan bernasabkan bermadhab salaf enggak aib. Awitazza ilai atau menyandarkan dengan madhab salaf itu tidak aib. Bal yajibu qubul dzalika minhu, bahkan wajib untuk menerima madhab salaf. Dan wajib untuk bermadhab salaf. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf itu tidak lain kecuali kebenaran itu sendiri. Kalau antum tidak bermadhab salaf, artinya bermadhab bid'ah, bermadhab ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah menyelisih para ini salaf. Sehingga bermadhab salaf itu adalah kewajiban setiap kita kalau kita ingin berislam dengan benar. Wa qad kana li a'immatil islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wal iqtida'u bihim wa min haula al a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa bin Husaimah ibnu Abi Asim wa Asbahani wa al Ajuri wa ghairiha wa ghairihim. Dan a'immatul Islam, para pemimpin-pemimpin, para imam-imam kaum muslimin di kalangan Ahlussunnah, al atharul kabir fi da'wah ila sunnah, mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengajak manusia kepada sunnah. Wal audah ila tariqati salaf wa manhajihim wa iqtida' bihim, dan pengaruh yang sangat besar dalam mengembalikan mereka untuk mengikuti tariqahnya salaf, manhajnya salaf, meniru mereka. Wa min haula, di antara para imam-imam Islam yang memiliki peran besar dalam mengajak kepada sunnah, kembali kepada tarekat salaf, mengikuti mereka, adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Husaimah, Ibnu Abi Asim, Al-Asbahani, Wal-Ajuri, dan yang lain-lainnya. Summa sallallahu alaihi wa sallam ta'imiyah wa talamiduhu. Kemudian sallallahu alaihi wa sallam ta'imiyah, kemudian murid-muridnya, Ibn al-Qayyim, seperti Ibn al-Qayyim, Ibn Abdul Hadi, Ibn Kathir, Wadzahabi. Ini semuanya termasuk murid Syekhul Islam. Ibn al-Qayyim, kemudian Ibn Kathir, kemudian Imam Dzahabi. Kalau seandainya tidak kenal Ibnu Taimiyah kecuali muridnya, maka menunjukkan tentang kehebatan gurunya. Karena murid-muridnya orang yang hebat-hebat semuanya, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi. Apalagi Syekhul Islam meninggalkan karya yang sangat banyak. Tsumma Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, wa immatud dakwah min ba'di, dan imam-imam dakwah setelahnya. Mimma adda ila zuhuri tijati salafi ala murid tarikh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki andil dalam menampakkan, mengarahkan untuk mengikuti salaf ini sepanjang zaman atau dengan perjalanan waktu yang ada. Yastaqi usus dinihi wa aqidati min kitabillah wa sunnati Rasulullah sallam. Mereka adalah orang-orang yang telah mengambil atau sumber mata air dalam menegakkan agama mereka, akidah mereka. Sumber mata airnya itulah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siratis salafis saleh, serta sirahnya para salafus saleh. Salafiyin, mereka membangun agama mereka di atas pondasi kitabullah, sunnah Nabi, sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh, salaful ummah. Wa yuqawim kullat tiyarin, dan kemudian mereka menegakkan pada setiap mereka menghadapi setiap para pembantah bid'ah yakhruju min hadil usus, jadi yang mereka keluar dari ini asas yang agung ini. Para salaful ummah, mereka akan berhadapan dan akan membantah setiap orang yang mereka itu menegakkan prinsip-prinsip bid'ah yang keluar dari asas yang agung ini. Ini asas al-sunnah wal-jamaah. Waqad ittala'tu fi bayani hadal amri wa tawdhihihi, dan sungguh aku telah berpanjang lebar dalam menjelaskan perkara ini dan menjelaskannya, perkara ini. Li'annana nasma wa naqra man yud'inu fi salafiyah, karena aku mendengar dan membaca orang yang mencela ini salafiyah dan menganggap salafiyah itu adalah annaha hisbiyah, bahwa salafiyah itu adalah hisbiyah. Ini kelompok yang juga kelompok hisbi, membuat kelompok sendiri dalam Islam, kemudian dikatakan kelompok bid'ah, dan bahkan mendakwakan apa ini dakwah-dakwah yang bid'ah. Ini adalah tuduhan yang mereka tuduhkan kepada ini orang-orang yang mereka mengajak kepada manhajus salaf. Wa tasammi biha aw yadai anna hisbiyah wa naula farqa bainahu wa bainal jama'at al-hisbiyah al-mu'ashirah, dan mereka menyamakan, menganggap sama bahwa kelompok salafi ini adalah dianggap seperti jamaah-jamaah hisbiyah yang lainnya yang berkembang di zaman kita sekarang ini. Waqad yaqulu al-ba'du bi anna mu'assis as-salafiyah wa al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sebagian mereka mengatakan bahwa mu'assis, pendiri gerakan salafi ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka mereka kemudian berusaha untuk mempopulerkan orang-orang yang mereka mengikuti manhaj salaf itu dengan istilah wahabi dalam rangka untuk menyingkirkan dan memberikan image buruk dengan tengah masyarakat, seakan-akan mereka adalah pengikut gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wal haqiqah, padahal sesungguhnya itu, hakikatnya itu, annal imama Muhammad ibn Abdul Wahhab innama huwa da'iyatun min du'ati salafiyah, beliau adalah salah satu di antara dari salafi. Hakikatnya sungguhnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya satu mata rantai dari para da'i-da'i salafi yang telah mengawali dulu mengajak para kitab dan sunnah. Wa yujadidu min mujadidiha, wa mujadidun min mujadidiha, dan mujadid, dan orang yang mereka memperbarui dakwah Islam, mengajak kepada kemurnian Islam, di antara deretan-deretan para mujadid yang lainnya. Ahya ma'alimiha ba'da durusiha, yang Syekh ini menghidupkan yakni rambu-rambu sunnah, rambu-rambu Islam setelah mulai pudar. Pudarnya karena berkembangnya bid'ah. Bid'ah itu kalau berkembang memudarkan sunnah. Sehingga tidaklah hidup bid'ah kecuali sunnah yang semisal akan mati. Wa'adaha naqiyata safiyata fi hadil jasirah ba'da ma taqaddara safuha. Dan beliau mengembalikan kemurniannya, kesuciannya, kemurnian kebeningannya di jasirah Arab ini setelah terkontaminasi, setelah kebeningannya itu dikeruhkan dengan berbagai macam ini bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, kesyirikan-kesyirikan, watagot alaihal bid'a'u wal khurafat, dan Islam ini dipenuhi sampai melutak bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Bid'ah khurafat itu melutak. Sehingga bagaimana Syekh kemudian membersihkan kotoran-kotoran bid'ah dan khurafat itu, dan itulah merupakan gerakan mujaddid, gerakan orang yang mereka ingin memperbarui, mengembalikan kemurnian Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau musuhnya kemudian banyak banget, ya memang wajar. Memang beliau hidup di zaman yang khurafat, bid'ah, khurafat itu sangat merata di mana-mana. Bahkan Khalifah Utsmaniyah, Khalifah ini Utsmani, Khilafah Utsmaniyah itu adalah pengagum kuburan. Makanya memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka bahkan ingin menumpas gerakan yakni Wahabi ini. Karena marah besar gerakan tauhid di jazirah Arab yang kemudian meruntuhkan apa yang mereka agungkan, yaitu kuburan-kuburan dan banyak khurafat yang mereka itu bangun. Maka kalau orang mencita-citakan tegaknya Daulah Utsmaniyah, itu sama dengan memimpikan tegaknya Daulah Kuburiyun. Daulah yang akan menghidupkan kubur-kubur. Yang penting adalah bagaimana menghidupkan tauhid di tengah-tengah yakni manusia ini. Baik dengan daulah, dengan adanya daulah, tidak adanya daulah, tugas yang paling pokok adalah menegakkan dakwah tauhid di tengah-tengah umat ini. Para Nabiullah alaihissalatu wassalam, ada yang mereka menjadi penguasa, ada yang tidak menjadi penguasa, tapi tidak ada yang mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak mendakwakan tauhid. Dan dakwah itu tidak harus dengan menjunggalkan penguasa. Nabiullah Musa bukan merekrut Bani Israel mengadakan gerakan politik untuk menjunggalkan Fir'aun. Enggak. Tapi mendakwai Fir'aun dan semua manusia untuk mereka faham tentang siapa itu Allah yang harus mereka ini sembah. Apalagi gerakan-gerakan sekarang, gerakan untuk mendongkel penguasa, gerakan persatuan politik, tapi syaratnya jangan bicara tauhid syirik, jangan bicara sunnah bid'ah. Ini ya persatuan ala Yahudi yang Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka menyangka mereka kalian sangka mereka bersatu padahal mereka centang perenang. Bal inna hadhihi daulah al-mubarakah al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah harsahallahu daulatun salafiyun wa da'watun salafiyyatun kama nasa ala dalika muassisuha al-malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Ali Saud haitsu qala fi khutabihi alladhi alqahu fi haji. Beliau mengatakan bahkan daulah mubarakah, daulah yang berkah ini, yaitu mamlakah Arabiyah Saudiyah yang semoga Allah menjaga kerajaan ini, adalah daulah salafiyah. Dakwahnya dakwah salafiyah. Sebagaimana nas khutbah pendirinya yaitu Malik Abdul Aziz, itu Raja Abdul Aziz, Ibnu Abdul Rahman, Ali Saud. Ketika menyampaikan khutbahnya yang disampaikan pada haji tahun 1365, di mana beliau mengatakan, innani rajulun salafi. Kata beliau, saya ini adalah seorang salafi. Wa aqidati hiya salafiyah, dan akidahku adalah akidah salafiyah. Allati amsi bimuqtadaha alal kitab wa sunnah, yang aku berjalan di atas prinsip-prinsip ajaran kitab dan sunnah, apa yang diajarkan oleh kitab dan sunnah. Wa qala fi fil khitab nafsihi, dan beliau mengatakan di khutbahnya juga, yaqulun, manusia mengatakan innana wahabiyah, mereka mengatakan kita ini wahabi, wal haqiqah, padahal hakikatnya kata beliau, annana salafiyun muhafiduna ala dinana wa nattabi kitaballahi wa sunnata rasulih. Hakikatnya, padahal hakikatnya kita ini adalah salafi, orang-orang yang menjaga di atas agama-agama, orang yang betul-betul menjaga di atas agama kita. Kita mengikuti kitab dan sunnah. Wa laisa bainana wa bainal muslimin illa kitabullah wa sunnati wa sunnah illa kitabullah wa sunnatu rasulih. Dan tidak ada antara kita dengan muslimin kecuali kitab Allah dan sunnah Nabi. Artinya kalau mau dituduh macam-macam, silakan. Ada enggak kita ini yang menyimpang dari kitab dan sunnah? Patokan kita Quran dan sunnah seperti difahami para salaful ummah. Sehingga terbuka untuk dikoreksi apanya yang ada pada mereka. Dikoreksi oleh siapapun dan ajaran apapun. Kalau memang mereka bisa membuktikan bahwa memang dakwah ini menyimpang dari kitab dan sunnah, maka akan kembali kepada prinsip kitab dan sunnah dengan para salaful ummah. Karena hakikat dakwah kita, dakwah yang memang dibangun di atas kitab dan sunnah seperti yang dibangun para salaful ummah. Sehingga kalau ada orang mau koreksi, silakan koreksi. Tapi dengan jelas, dengan ini dasar yang jelas, menyalahi Quran yang mana, menyalahi hadis yang mana, menyalahi salaf yang mana. Maka itu baru kemudian kita akan bisa kembali kepada ini apa yang lebih benar dari apa yang telah kita pegangi. Fal mamlakah qamat alal islamil haq al-mabni ala kitabila wa sunati rasulih wafqa fahmi salafil ummah walidha ittasamat siyasatuha bil hikmah wal adl wa tasamuh mal madahib al-fiqiyah al-mu'tabarah. Mamlakah kerajaan Saudi itu tegak di atas Islam yang hak, dibangun di atas kitab dan sunnah yang mencocoki dengan pemahaman para salaful ummah. Oleh karena itulah siasahnya, politiknya ditegakkan di atas siasah hikmah dan adil. Dan tasamuh, bersikap toleransi terhadap mazhab-mazhab fikih yang ada yang terkenal itu. Maka di Madinah diajarkan semua mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Semuanya diajarkan. Dan tidak mengajak kepada yaitu fanatikus mazhab. Karena kekata semua imam mazhab adalah mereka ini orang-orang yang menjadi pelopor dakwah salafiyah, mengajak pada kitab dan sunnah. Adapun ada perbedaan fiqhiyah, sesuatu yang sangat wajar. Karena ikhtilaf dalam masalah fikih sudah ada sejak zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tapi mereka tidak pernah berbeda dalam masalah prinsip dalam perkara ini akidah. Dan mereka mengajak kepada akidah tussalaf, akidah Ahlussunnah wal Jama'ah. Sebagaimana ada dalam kitab-kitab mereka, Imam Syafi'i akidahnya bagaimana, Imam Malik akidahnya bagaimana, Imam Abu Hanifah akidahnya bagaimana, Imam Ahmad bin Hanbal akidah bagaimana, dan bagaimana mereka mengajak kepada ittiba, dan itu telah diterangkan para ulama tentang sikap A'immatul Arba'ah, imam-imam yang empat tersebut. Silahkan diantaranya ini baca dalam keterangan para ulama berkaitan akidah empat imam madzhab dan bagaimana ajakan mereka betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bina'an ala hada, oleh dan berdasarkan ini, fa inna tullaba kuliyati syariah fil mamlakah yatrusuna fiqhul a'immah. Maka para mahasiswa yang kuliah syariah di mamlakah di Saudi, mereka mempelajari fikih al-a'immah al-arba'ah, fikih empat imam madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, wala siyama fil jami'ah al-islamiyah bil Madinah, lebih-lebih jami'ah Islam Madinah, UIM sekarang, Universitas Islam Madinah, Li'annal khilaf baina hadal madhahib laisa fil akidah. Karena khilaf di antara madhab-madhab ini bukan khilaf dalam perkara akidah. Wa innama hiya fil furu' al fiqhiyah. Khilafnya itu khilaf furu' yang sebetulnya adalah ini fiqhiyah. Dan para ulama telah menjelaskan mana khilaf yang kita wajib untuk tasamuh toleransi, mana khilaf yang kita tidak boleh ada toleransi. Yaqulu al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, berkata Malik Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau mengatakan walladhi namsi alaihi huwa tariqatus salaf as-salih wa la nukaffiru ahadan illa man kaffara Allahu wa rasuluhu wa laysa min madhhabi siwa madhhabi salaf as-salih wa la nu'ayyid ba'dhal madahib ala ba'dihha fa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ibnu Hanbal a'immatuna, kata beliau. Dan jalan yang kita lalui ini adalah jalannya salaf. Jalan salafus saleh. Jalan yang kita tempuh ini adalah jalannya salafus saleh. Kita tidak mengkafirkan seorang pun kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ahlul kitab kafir enggak? Ahlul kitab kafir enggak? Kamu suka ngafir-ngafirkan orang ya? Gimana? Ya kita ya hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan, yang Rasul kafirkan. Kalau antum jawab Alkitab kafirkah? Saya enggak berani ngafirkan ya. Kejem. Kalau antum enggak berani ngafirkan, berarti antum menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu mengkafirkan kaum muslimin. Yang asalnya mereka muslim, lalu kantum kafirkan, itu dituntut berat. Harus ada bukti yang membuktikan dia menjadi kafir. Adapun mengkafirkan yang dikafirkan Allah, ya itu wajib, harus. Karena itu berkaitan dengan keyakinan, yaitu orang yang meyakini kitab. Menurut orang Nasrani, kita kafir gak? Ya pasti kafir. Gak mungkin mereka tidak mengkafirkan. Oh, mereka akan mengkafirkan. Setiap pemilik agama itu akan mengkafirkan orang yang di luar agamanya. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Yang kafir sendiri artinya adalah mengingkari. Bedanya, kalau Islam itu, walaupun kepada orang kafir dan sebenci apapun kita dengan orang kafir, kita diajak oleh agama kita, enggak boleh zalim. Enggak boleh zalim. Ini prinsip. Sehingga dumeh mereka kafir. Lalu kemudian kita seenaknya sendiri. Nyolong barang supermarket, beli Cino. Enggak bisa. Kita enggak boleh zalim walaupun pada orang kafir yang sangat kita benci. Lanu kafiru ahadan illa man kafara Allah wa rasuluh. Kita tidak mengkafirkan seorang pun kecuali dikafirkan Allah dan Rasulnya. Walaysa min madhhabin siwa madhhabis salafis saleh. Dan tidak ada madhab yang kita ikuti selain madhab salafus saleh. Walanu ayyid ba'dhal madahib. Dan kita tidak menguatkan, kita tidak membela salah satu madhab, sebagian madhab di atas madhab yang lainnya. Ini madhab Abu Hanifah. Adapun maka Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, a'immatuna. Mereka adalah imam-imam kita semuanya. Sehingga tidak akan mengajarkan fanatikus madhab. Tidak akan mengajarkan fanatikus madhab. Wa huwa kalamun nafisun yumathilul ma'na sahih li salafiyah alladhi wa ma'na sahih lil Islam. Perkataan Imam Abdul Aziz atau Malik Abdul Aziz ini adalah ungkapan yang sangat indah yang merupakan bukti nyata atau ungkapan yang benar tentang hakikat salafiyah. Dan itulah makna Islam. Di mana kita bermanhaj dengan manhaj salaf dan kita tidak fanatik kepada siapapun dari kalangan a'immatul Islam, di kalangan imam-imam yakni Islam. Oleh karena itulah salafiyah tidak pernah mengajarkan fanatikus syakhsi atau fanatikus madhab kecuali fanatik kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami para salaful ummah dan tidak fanatik kepada madhab-madhab tertentu. Kemudian wa fi hadhil aunah yata'arradul Islam umuman wal mamlakah al-Arabiyah Saudiyah wa dakwah salafiyah khususan. Di masa ini ada orang yang mereka itu menghadang Islam secara umum. Ini Islam yang dibidik dan kerajaan Saudi Arabia secara khusus atau dakwah salafiyah secara khusus. Ila iftirain wa zulmin wa taswiyatin wa qalbin lil haqa'iq wa qalban lil haqa'iq min qibali ba'dis asasah wal qutab al gharbiyah al mu'adzin lil Islam. Di masa ini ada gerakan untuk menghadang Islam dan khususnya adalah kerajaan Saudi Arabia dan dakwah salafiyah untuk dengan melontarkan iftira, tuduhan-tuduhan dusta, wa zulmin yang penuh dengan kezaliman, wa taswiyatin dan penuh dengan pencemaran, wa taswihin penuh dengan pencemaran, wa qalbin al-haqa'id dan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hakikat kenyataan. Dari kalangan sebagian para politikus asasah, para politikus wal kutab, para penulis al-gharbiyin, penulis barat yang kafir, al-mu'adzin lil Islam yang sangat menentang Islam, mereka ini membuat berbagai macam upaya-upaya untuk menghalangi atau menghancurkan Islam dan dakwah salafiyah dan Saudi Arabia, Mamlakah Arabia secara khusus. Waladhi yaqifu suhyuniyah wara'ahum, dan orang-orang yang mereka bersama dengan Freemasonry, gerakan Yahudi yang bergerak di bidang sosial, yang mereka nampakkan bergerak di bidang sosial. Wa yaqifu ma'ahum fi zulmihim wa firaihim, dan mereka bersama mereka semuanya itu yaitu melakukan kezaliman dan kedustaan-kedustaan. Min ta'thurihim min amin ta'thuru bihim min ba'dil buldan dan wa firaihim min ta'thurihim min ta'tha man ta'thara bihim fi ba'di buldan, dan orang-orang yang mereka terpengaruh dengan pemikiran orang tersebut di berbagai negeri. Di negeri kita ada enggak? Yang belakang. Banyak yang mereka memiliki gerakan seperti ini untuk menghancurkan dakwah salafiyah, mengesankan buruk negeri Saudi Arabia, kemudian tulisan orang-orang barat, tulisan orang sekuler, tulisan ini kaum muslimin yang manta'athara bihim, yang terpengaruh dengan pemikiran mereka sangat banyak, sehingga bagaimana mereka ingin meredupkan ini cahaya dakwah Islam yang ada. Wa ma'a anna dakwah salafiyah min ab'ati ma yakunu 'an at-takfir wa tabdi' wa tafsik bi ghairi dalilin. Padahal dakwah salafiyah ini dakwah yang paling jauh dari mengkafirkan, membid'ahkan, menfasikkan tanpa dalil. Bahkan alul bid'ah itu yang gampang sekali mengkafirkan orang. Alul sunnah itu kalau mau mengkafirkan itu sangat rumit. Hajat bin Yusuf saja, kekejaman Hajat bin Yusuf itu, kata seorang ulama salaf, seandainya orang kafir itu mendatangkan raja yang paling zalim dan kita mendatangkan Hajat bin Yusuf, itu masih menang. Juaranya Hajat bin Yusuf. Pernah membantai 120 ribu kaum muslimin. 120 ribu, akhirnya maksudnya. Dan yang dibantai itu diantaranya bukan orang cepede-cepede, sahabat Nabi, ada yang dibunuh oleh Hajat bin Yusuf. Itu pun para ulama itu, mereka tidak gampang mengkafirkan Hajat bin Yusuf. Yang kalau Nabi katakan ada akan muncul orang yang kolobum kolobus syaitan fi jismanil insi. Hatinya itu hati setan dalam jasad manusia. Hatinya hati setan. Kalau hatinya setan, kira-kira berdasarkan hukum Allah atau tidak? Ya enggak. Wah, hatinya hati setan berdasarkan hukum Allah Ta'ala. Jasadnya manusia. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa kami harus membunuh, memerangi mereka? Jangan. Tetaplah Anda mendengarkan taat. Ahlus sunnah itu di dalam masalah takfir itu paling hati-hati. Orang sering tidak bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Kalau takfir mutlak itu menjelaskan hakikat perbuatannya, perbuatan begini kafir, keyakinan begini kafir, omongan begini kafir. Itu takfir dengan tanpa menunjuk person. Sehingga mengkafirkan jenis perbuatannya, baik itu omongan atau perbuatan atau keyakinan, yang kalau itu dilakukan itu adalah bukan perbuatan kekafiran. Tapi berbeda ketika mentakyin orangnya, menghukumi personnya. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran tadi otomatis dia kafir, karena harus memenuhi syurut dan hilangnya mawani. Ini yang rumit. Sehingga tidak boleh seorang muslim atau salafi gegabah di dalam mengkafirkan orang lain. Ahlul bid'ah yang justru sangat gampang mengkafirkan, yaitu al-sunnah atau mengafirkan kaum muslimin. Sebagaimana juga mereka yang menuduh bahwa orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu dengan intoleran. Sesungguhnya yang paling tidak toleran itu mereka sendiri. Kalau kita sifatnya menerangkan perbuatan gini, bid'ah, ini syirik, ini karena kewajiban agama bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Diterangkan, menerangkan hakikat perkara. Ibaratnya nunjukkan minta maaf ya. Iki telek ya telek. Kemudian coklat ya coklat. Enggak ditipu-tipu. Telek ditutupi coklat. Iki coklat ya emplokan. Ya enggak. Telek ya telek. Ditutupkan, dijelaskan. Tidak ada pengkaburan. Tetapi berkaitan dengan penghukuman person berbeda. Dengan beda dengan al-bid'ah. Mereka mengatakan dirinya itu anti-takfir, anti-takfiri, tapi paling demen mengkafirkan orang. Gampang mengkafirkan orang. Mereka bilang paling toleran, tapi paling tidak toleran kepada orang yang mereka melaksanakan kebenaran. Sesungguhnya orang seperti ini semuanya rata-rata gak ada konsekuen. Gak ada konsekuen. Dengan ucapannya itu. Sehingga yang paling tidak bisa toleran itu mereka kepada orang yang mereka mengusung, yaitu kebenaran. Yang paling tidak bisa berlapang dada kepada orang mereka mengusung kebenaran. Dengan orang musyrik, kafir, munafik, al-bid'ah, khurafat, bisa berlapang dada semuanya. Tapi yang tidak bisa itu adalah kepada ini ahlul haq. Ini orang mereka membawa al-haq. Kemudian, wahiyya ab'ad ma yakunu minal ghuluwi wa tatarruf. Dan al-sunnah itu orang yang paling jauh dari sikap ghulu, berlebihan. Illa anna hadhi dakwah al-mubarakah ulsiqa biha ma laysa fiha. Tidak lain ini kecuali dakwah yang berkah ini, dia ini tidak lain apa yang mereka tuduhkan itu adalah, yaitu mengkaitkan apa yang tidak ada di dalam dakwah salafiyah itu sendiri. Artinya tuduhan radikal, tuduhan ekstrim, tuduhan intoleran, tuduhan takfir. Ini tuduhan yang mereka nisbatkan pada dakwah salafiyah yang tidak ada sama sekali pada dakwah salafiyah. Sehingga hanya mengkait-kaitkan aja, menuduh-nuduhkan kepada dakwah ini salafiyah. Walu sibailaha man laisa ala manhajiha, dan menisbatkan pada dakwah salaf yang bukan manhaj dakwah salaf, mengkafirkan atau anti pemerintah, Tidak ada sejarahnya salaf demo, enggak ada. Bagaimana dikatakan anti pemerintah? Yang dia tidak ada, bagaimana dikatakan bagi mereka mengatakan penjilat pemerintah, penjilat penguasa? Yang pengikut salaf yang jadi PNS berapa? Kemudian yang membuat partai-partai untuk mengambil uang negara berapa? Enggak ada. Bagaimana dikatakan menjilat penguasa? Bahkan dakwah salafiyah memang bukan orang yang memberontak kepada penguasa, tapi bukan pula orang yang menjilat kepada penguasa. Dakwah salafiyah dakwah yang mereka mengemban tugas dakwah menjelaskan hakikat tauhid dan syirik dalam rangka manusia mengenal hakikat ajaran Islam ini sebagai tugas iqamatul hujjah, yaitu menegakkan hujjah agar hujjah itu sampai kepada manusia. Karena Allah suka ketika manusia telah mendengarkan hujjah Allah Ta'ala dan diutusnya Nabi dan Rasul itu dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Rusulan mubasyirina wa mudhirin li'alla yakuna linasya ala hujjah ba'da rusul. Allah utus para Nabi dan Rasul itu dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka itu mengikuti Nabi dan Rasul dan memberikan peringatan, kabar peringatan, ancaman bagi orang yang mereka itu menyelisih Rasul. Dalam agar manusia tidak lagi memiliki alasan kelak di hadapan Allah setelah datangnya para Rasul ini. Sehingga diutusnya para Nabi dan Rasul itu dalam rangka untuk menyebarkan hujah, iqamatul hujah, agar manusia telah sampai kepada mereka ini hujah Allah, supaya nanti tidak ada alasan mereka, ya Allah, saya belum pernah mendengar ajaranmu. Wa inna min abrosil awamil allati kanat sababan fidalik. Di antara sebab, kenapa banyak tuduhan yang mereka lontarkan kepada dakwah salafiyah, kemudian membuat iftira'at, berbagai macam kedustaan-kedustaan kepada dakwah salafiyah, faktor yang paling menonjol adalah wujudul jama'at al-islamiyah, al-hisbiyah, al-mu'asirah, al-mu'affirah bi fikril khawarij. Karena banyaknya jama'at islamiyah, hisbiyah, mu'asirah yang terpengaruh pemikiran khawarij yang mengaku salaf. Rata-rata melihat gerakan salafiyah, gerakan atau yang memiliki pemikiran khawarij itu mereka menamakan dirinya itu salaf. Salaf. Kulihat kapal isingkrang, singgoten, kemudian jidate irang, bojone cadaran, sedangkan mereka khawarij. Lalu salaf itu dinisbatkan pada mereka. Tuh, salaf ya kayak gitu, tukang ngebom, tukang mengkafirkan, kemudian kasar, berangas, kemudian tukang mateni wong. Sehingga di antara sebab kenapa muncul tuduhan-tuduhan kepada salaf yang seperti itu, di antaranya ya kita tidak mengingkari juga adanya kelompok-kelompok hizbiyah di zaman kita sekarang ini yang aslinya manhajnya khawarij tapi ngakunya salaf. Ngakunya salaf. Sama dengan kalau sekarang digelarkan kepada alul hawa yang menjadikan semua yang menentang mereka, yang tidak semua yang menyelisih mereka dianggapnya Wahabi. Kalau dulu zaman penjajah, Wahabi itu Muhammadiyah, Persis, ya sekitar itu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu Wahabi. Kalau sekarang Wahabi geser lagi yang lain. Sehingga istilah Wahabi sudah ada sejak zaman dulu kala, zaman penjajah, dan itu istilah internasional untuk melabeli orang yang mereka anti kepada khurafat-khurafat yang mereka kembangkan, ini kuburiun, orang-orang yang mereka mengagungkan kuburan, sehingga mereka gelar Wahabi. Kalau Indonesia, gampangnya itu kalau nggak mau tahlilan, Wahabi, begitu aja. Gak mau yang tahlilan, yasinan, ini Wahabi, dianggap Wahabi. Sehingga label Wahabi itu praktis hanya gitu aja. Gak ada urusan dengan dalil-dalil. Kemudian, likoni ba'di rumusin waqadatin mufakkiri hadil jama'at qad yuwafiqun al-man hajah salafi ba'di turuhat wa tawajuhat. Dan terjadinya fitnah-fitnah label, yakni di salafi dilabeli dengan label-label khawarij atau label-label teroris, kemudian semacam itu, karena di antaranya sebagian pemimpin mereka, para pemikir mereka, ilmuwan mereka, itu memang sebagian perkara mencocoki manhaj salaf. Mencocoki manhaj salaf. Dalam sebagian perkaranya, dalam sebagian arahan-arahannya, itu mencocoki manhaj salaf. Maka kemudian mereka dianggap ini salafi wahabi. Ya karena kajiannya mereka membawanya pakai kitab tauhid. Pakai kitab tauhid. Kemudian menjelaskan tentang rawatibul Islam. Sehingga ya tuduhannya mereka adalah salafi, wahabi. Sedangkan prakteknya itu adalah menyimpang dari praktek manhaj salaf. Tidak sebagaimana yang dibimbing oleh para ulama. Bahkan mereka menuduh ulama-ulama salaf yang mereka itu menyelisih manhaj mereka yang dituduh salafi tadi itu sebagai ulama penjilat, ulama sultan, ulama-ulama yang mereka itu hanya baca buku. Ini tuduhan mereka kepada ulama salaf. Sehingga pelecehan mereka pada ulama salaf sangat besar. Syalbani, Syausaimin, Syed bin Bas, bagaimana pelecehan mereka kepada para ulama tersebut, bagi ulama yang tidak mengetahui wakil, tidak mengetahui kenyataan, ini lapangan dakwah. Aikhonifillah, saya pesan dulu yang kita sampaikan, insya Allah kita lanjutkan, melaksanakan datang, bismillah. Ini masih mukadimah beliau, jadi apa yang kita baca ini masih mukadimah beliau, sebelum masuk pada pembahasan ini bab-bab tentang apa yang akan disampaikan berkaitan dengan itu memahami manhaj salaf agar kita betul-betul bisa memahami hakikat salafi itu bagaimana sehingga betul-betul muncul sebagai seorang salafi yang alal jadah, salafi yang sejati. Ini pengantar beliau, sebagian kita baca, insya Allah kita lanjutkan besok pada pertemuan besok. Ini kan sampai jam sekarang ya, tengah 12 ini ya, pasti sampai siang ini kan, iya besok sampai jam asar, sampai asar, menjelang asar ya. Iya, kita lanjutkan besok ya kan, insyaallah kita cukupkan dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada juga pertanyaan ya? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Syaikhul Islam artinya apa Ustaz? Mengapa para imam yang empat tidak disebut sebagai Syaikhul Islam? Dan kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut Syaikhul Islam sebagaimana Ibnu Taimiyah? Iya, ya sebenarnya itu hanya gelar-gelar saja. Syekh itu adalah tua, Syaikhul Islam yang ulama-nya para ulama atau orang ilmunya dianggap jadi luas, syekh atau profesor, doktor atau di atas itu syekh. Ini orang dianggap ilmunya adalah matang. Yang lainnya imam empat dikenal dengan gelar imam. A'immatul arba'ah, imam yang empat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal. Ini sekedar gelaran-gelaran yang menunjukkan tentang orang-orang yang mereka yakni berilmu, rujukan dalam masalah ilmu, kemudian orang yang ilmunya luas. Sebagaimana juga imam madhab dikatakan imam, panutan, ya pemimpin, madhab, ini semuanya ada gelar. Yang intinya adalah semuanya ya gerakan dakwah salaf atau para salaf mereka senantiasa kembali kepada para ulama. Dan gelar-gelar kepada mereka yang menjadi gelar yang mengalir, yang sering digelar manusia, ada yang dipanggil dengan Syekhul Islam, dikenal dengan Syekhul Islam, ada yang panggil dengan Al-Imam, ada yang panggil dengan Syekh, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jawaban yang tepat ketika ditanya, apakah Anda salafi di zaman sekarang ini? Jazakallah khair. Ya, sekarang yang tanya siapa dulu? Yang tanya siapa dulu? Dan menyampaikan istilah ini mesti lihat-lihat tempatnya. Kalau kita bicaranya kepada orang-orang kampung di kampung, maka kita tidak perlu memperjelas istilah salafi. Karena mereka karena itu hanya Islam. Hanya kita bagaimana mengajak mereka kepada hakikat manhaj salaf. Islam itu ya Quran, Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi, para imam-imam, itulah hakikat manhaj salaf. Dan tidak perlu kita mengontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak mereka fahami. Adapun kalau yang tanya ini orang yang mereka itu memang punya pemikiran yang menyimpang dan dalam rangka untuk membuat ketegasan, iya saya salafi. Dan nanti menjelaskan dan dia salafi itu ini apa? Kalau yang ditanya yang pertanyaan orang yang memang membutuhkan penegasan karena dia faham juga bahwasanya ada firqah-firqah, ada firqah-firqah yang macam-macam di tengah-tengah kaum muslimin ini, maka ia katakan ya saya salafi dengan pengertian antum jelaskan apa itu salafi sehingga dia biar tidak salah, ya ini faham atau dia atau lebih menegaskan lagi salaf itu apa itu. Intinya lihat-lihat suasana, siapa yang tanya itu sendiri. Tanya yang tanya itu dong enggak apa itu salaf, karena ada orang mereka taunya satu kelompok, kelompok salaf. Nah, kelompok salaf itu enggak paham kelompok apa salaf itu. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita menjelaskan pada orang hakikat ini manhaj salaf atau hakikat dakwah salafiyah. Udah? Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah di Mekah dan Madinah Islam akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat? Di Mekah dan Madinah. Yang jelas Nabi katakan bahwa iman itu akan kembali kepada ke Madinah sebagaimana ular kembali kepada lengnya. Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan tentang yaitu dilaknatnya orang-orang yang mereka itu melakukan bid'ah di kota Madinah. Ala kulli hal, jaminan Islam tetap terjaga murni di Mekah Madinah, wallahu taala a'lam bisawab, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengosongkan dunia ini dari kelompok yang mereka senantiasa itu mengusung al-haq. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kosong dunia ini dari adanya ta'ifah sekelompok orang yang mereka dhahirin ala dhahiri alal haq, yang mereka dhahir senantiasa menampakkan kebenaran yang tidak terpengaruh oleh orang yang mencelanya maupun menyelisihnya. Anti kelompok ini adalah kelompok yang selalu ada di setiap zaman sampai menjelang kiamat. Kelompok ini bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa di suatu negeri, kadang-kadang banyak, di negeri yang itu sangat sedikit. Intinya ada orang-orang yang senantiasa Allah jadikan sebagai orang yang menampakkan al-haq, yang tidak terpengaruh dengan orang-orang yang menyelisihnya atau mencela mereka. Para ulama yang mereka betul-betul mengemban tugas, menyampaikan hakikat kebenaran, dan membantah orang-orang yang mereka membongkar kesatan ahlul sesat, orang yang mereka yaitu menolak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang Nabi katakan, yahmilu hadal ilma min kulli udulin min kulli khalafin udulun. Allah akan mengemban ilmu ini, jadi ilmu warisan Rasulullah ini, di setiap zaman orang-orang adilnya, para ulama. Yang para ulama ini selain mereka itu menyampaikan hakikat al-haq, menyampaikan hakikat kebenaran, mereka juga yanfuna anhu tahrifal ghalin, akan membantah, akan menolak segala macam bentuk sikap ekstrem wa intihal mutilin, dan membongkar kebatilannya ahlul batil wa ta'wil al jahilin, dan akan meluruskan takwilnya orang bodoh. Di antara arah kerusakan agama itu dari orang yang hulu, ahlul batil yang akan menyusupkan kebatilan, dan orang-orang bodoh yang jahil tentang agama. Lah para ulama selain tugasnya menyampaikan kebenaran juga membantah atau menolak ini semuanya, sehingga banyak yang memusuhi para ini ahlul haq dari kalangan firqatul dhalah, dan kelompok seperti ini tidak akan pernah kosong dari muka bumi. Hanya terkadang banyak jumlahnya, terkadang sedikit jumlahnya, tetapi tidak pernah dunia kosong dari para ulama yang seperti ini. Sebagai bentuk bagian daripada jaminan Allah, Allah akan ingin menjaga agama ini sampai akhir zaman. Wallah ta'ala a'lam bisawab. Ya demikian, ikhwan. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan. Bersama akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.